ikutkan balik tanganku sing tancah hati-hati tekanmu. Naliko waya bengi meripatku ora piksa marah merko tanganku kependam tanpa pengen nyanding sakit depres marah.